salah dan ganti, namun nan lamo tak kena juo. Ula didin nai mau kai janji, ragu ko sanang batin tak seso. Ula didin nai mau kai janji, ragu ko sanang batin tak seso. Pangana sanang tio sabanta adia tabayang, ragu jo urang pikiran malayang, hanyo tatuju ka uda surang. Ragu jo urang pikiran malayang, hanyo tatuju ka uda ika basuo dijapui indah kata bohong di antara kita kini ko nanti. Kini jadi sasalan diri. Sabanta adia tabayang, ragu jo urang pikiran malayang, hanyo tatuju ka uda surang. Ragu jo urang pikiran malayang, hanyo tatuju ka uda surang. Ika basuo dijapui indah kata bohong di antara kita kini ko sama adi aman nanti kini jadi.